Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfiridh dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakat habibil mahbub. Allahumma ya rabbana a'inna 'ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa habib ilaina ya rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'i. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang hadir di majlis ini atau yang menyaksikan atau mendengarkan dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi sebab Nabi bisa berbangga dengan kita, yaitu umat yang selalu berusaha dan berusaha untuk mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di pagi ini dengan membaca riwayat-riwayat atau hadis-hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita ini adalah benar-benar muqaddimah, sebab kita kelak bisa berkumpul kembali di padang mahsyar bersama rombongan Rasulullah, menyeberang siratal mustaqim seperti kilat bersama rombongan Rasulullah, hingga sampai ke surga Allah setiap saat kita bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan kitab Riyadhus Shalihin, kita masih di bab istihbabi thawbil abyad, tentang baju yang hendaknya kita pakai. Sunnahnya kalau kita mengenakan baju putih, kemudian sunnahnya kita mengenakan baju putih, kemudian diperkenankannya kalau kita menggunakan baju yang hijau dan juga baju merah, bahkan juga hitam sekalipun. Sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, sebaiknya kita membiasakan dengan baju putih, tapi jangan merendahkan orang yang bajunya belum putih, karena baju selain putih tidaklah haram. Hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-784, Wan Abi Rimdata Rifa'at At-Tamimi Abi Rimdah Rifa'ah ibn Tami, Rifa'ah At-Tamimi. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah. Aku melihat Rasulullah. Aku melihat Rasulullah. Cara berceritanya pun juga aku melihat Rasulullah. Yang mendengar cerita dari beliau pun mendengar kalimat aku melihat Rasulullah. Perawi hadis selanjutnya pun yang mengambil ilmu dari guru yang sebelumnya adalah aku melihat Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah, dan kita pun hendaknya merasa kalau kita ra'aitu Rasulullah, kita melihat Rasulullah. Wa alaihi thawbani, Nabi menggunakan dua baju. Akhdarani, hijau. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi bisnadin sahih. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidhi. Ada kemarin disebutkan kebanyakan baju Nabi itu ada baju dalamnya dan ada baju luar. Ada baju dalam, ada baju luar. Baju dalam lebih lembut, biasanya dibuat dari katun dan sebagainya, lebih lembut. Kemudian pakai baju luar. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan seperti itu. Dan ini juga disebutkan lagi, hijau. Yang bisa diambil, yang difahami dari hadis ini, Nabi pun pernah menggunakan baju hijau. Menggunakan baju hijau. Dan kebanyakan baju Nabi adalah gamis, di dalamnya gamis, kemudian dikasih baju luar, yang sering disebut sekarang dengan istilah jubah. Jadi hijau. Kemarin disebut putih adalah memang nomor satu. Selebihnya adalah ada hijau, kadang Nabi pernah kemarin merah. Baik. Hadis selanjutnya wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah itu dakhala yaumul fathhi Makkah. Waktu Nabi masuk kota Makkah setelah Nabi diusir dari Makkah, dijauhkan dari kota Makkah, kemudian ke Madinah. Kemudian ada kabar gembira kemenangan akan didapat oleh Rasulullah, lalu Nabi kembali ke Makkah. Yang semualah ke Makkah, ahli Makkah menyusui mengusir Nabi. Sekarang giliran ahli Makkah menyambut Nabi. Maka Nabi waktu itu masuk kota Makkah dengan kemenangan. Dihancurkannya berhala-berhala yang ada di kiri kanan Ka'bah. Di samping-samping Ka'bah dihancurkan Ka'bah, berhala-berhala itu. Nabi masuk waktu itu kemenangan. Dibukanya kota Makkah, artinya setelah Nabi keluar, Nabi kembali dengan membawa kemenangan. Wa alaihi imamatun sauda. Nabi pernah menggunakan imamah penutup kepala, sorban yang dililitkan di kepala, sauda hitam. Rawahu Muslim. Jadi kalau pakai hitam pun tidak ada masalah, bukan suatu yang terlarang. Pakai baju apa? Boleh. Apalagi dalam irama kita ini ada petunjuk dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengikuti Nabi apapun, biarpun itu yang semula mubah, maka menjadi sunnah. Kemarin sudah kami ingatkan, pakai baju apa saja boleh. Asalkan jangan baju pink di tanggal 14 Februari. Itu saja. Masih ingat? Karena ada syiarnya orang kafir yang enggak benar. Hari ini ibu-ibu boleh pakai pink. Tapi kalau sudah nanti menjadi syiarnya orang kafir, enggak boleh di hari itu. Dan Anda kiaskan semuanya. Sebuah baju yang menjadi syiarnya orang fasik yang semula adalah boleh, menjadi tidak diperkenankan. Baju yang semula adalah boleh menurut Nabi, tapi di komunitas tersebut baju warna itu menjadi ciri khasnya sebuah kebatilan, maka Anda tidak boleh pakai baju itu. Itu kaidahnya. Yang semula adalah mubah. Bahkan Imam Ghazali lebih dari itu. Bahkan jika ada satu sunnah Nabi yang di sebuah tempat kok menjadi tradisinya orang fasik, maka di tempat itu jangan menggunakan sunnah itu, ambil sunnah yang lainnya, agar tidak dianggap kita itu membesarkan syiarnya orang fasik. Nah ini syiarnya orang fasik. Hitam pernah dipakai Nabi, imamah hitam pernah dipakai Nabi, imamah merah pernah dipakai Nabi. Wan Abi Sa'id Amru ibn Khuraith, dari Abi Sa'id Amr ibn Hurayth radhiyallahu ta'anhu qala, beliau berkata, ka'anni anduru ila Rasulillah, seolah-olah aku melihat Nabi. Aku melihat Nabi wa alaihi imamatun sauda, dengan imamah hitam. Waqad arkha tarfaha, riwayat lain tarfaiha. Jadi ada meriwayatkan ujungnya ada dua, ada panjang di kiri kanan begitu. Namanya adbah. Nah, jadi sebagian para ulama yang mengatakan sunnahnya imamah, dan memang imamah adalah sunnah karena mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar baju biasa. Dihimbau ada namanya adbah, ekor. Ekornya adalah di belakang. Tentu ekornya di belakang. Kalau di belakang depan jambul nanti. Ekor di belakang. Masalah tempat bisa di tengah-tengah. bisa di kiri, bisa di kanan. Dan Nabi yuhibbut tayammun, Nabi senang adalah kanan dalam segalanya. Maka sebagian ulama memiringkan ke kanan, sebagian membiarkan ke belakang, dan itu semuanya adalah mengambil kesunahan membuat adab. Sebagian mengiringkan ke kiri. Yang memiringkan ke kiri ini adalah banyak diikuti oleh para ahli tasawuf, dan bukan sesuatu yang salah. Hujahnya adalah untuk dijunturkan ke hati, karena hati adalah di kiri. Tapi yang jelas adalah membuat ekor di belakangnya adalah termasuk bentuk kesempurnaan di dalam berimamah, menggunakan imamah. Baik. Rawahu Muslim. Tarafai ujungnya di pundaknya. Ujungnya adalah di pundaknya ini. Dan tidak usah terlalu panjang, nanti akan disebutkan. Kalau terlalu panjang juga tidak diperkenankan. Rawahu Muslim, hadis riwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan ada riwayat lagi dari baginda Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah khotoban nasa berkhutbah di hadapan manusia, wa alaihi imamatun sauda, dan Nabi itu menggunakan imamah sauda, imamah hitam. Wa anna Aisyah, dan dari Sayyidi Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, qalat, beliau bercerita, kufina Rasulullah, Nabi Muhammad dikafani ala thalathati athwabin, dengan tiga baju, bidin putih, sahuliyatin, sahuliyah itu dari Yaman. Ada baju putih yang didatangkan dari sahuliyah, itu sebuah tempat di Yaman. Min kursufin, kursuf itu dari katun. Maka sekarang orang banyak mengikuti, kalau merawat jenazah itu, mengkafani jenazah adalah dengan kain putih dari katun. Sebetulnya tidak harus seperti itu. Ini hanya agar semakin sempurna di dalam mengikuti Nabi. Intinya di dalam mengkafani itu adalah menutup auratnya dari pandangan manusia untuk dikubur. Kalau putih ini umum, kain putih, dan itu juga ada perintah dari Nabi dalam hadis yang pertama, hendaknya engkau senang dengan baju putih, kemudian kafanilah mayitmu dengan baju yang putih. Ini sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Walaysa fiha gamisun wala imamatun, dan Nabi tidak pakai gamis dan imamah, artinya tidak ada kain yang digunakan khusus untuk menutup kepala, dan juga tidak ada kain yang menutup antara perut ke bawah, gamis. Jadi cukup tiga lembar, satu, dua, tiga. Itu Nabi dikafani begitu. Dan inilah untuk mengkafani kaum pria. Adapun bagi wanita adalah ada izar, ada baju, ada izar, ada yang menutup antara pusat dengan lutut. Kemudian ada gamis, menutup dada ke bawah sampai kaki. Ada khimar, ada yang menutup kepala kalau perempuan. Kemudian ditambah dua lembar. Kalau perempuan itu dua lembar lebar. Kemudian ada satu ditempatkan untuk menutup antara pusat dengan lutut, itu namanya izar. Kemudian lebih luas dari itu, antara dada, kemudian sampai kaki, namanya khamis. Kemudian ada yang diletakkan pas di bagian kepala, kemudian mayatnya taruh di atasnya, kemudian dilipat satu-satu. Mungkin kepalanya dulu atau apa, ini tergantung bagaimana kebiasaannya. Baru setelah itu, lafafatah ini dua lipatan besar, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki adalah dengan dua lipatan. Ini adalah kesempurnaan di dalam mengkafani. Kalau adanya kain satu, ya kain satu dibungkus begitu juga sudah beres. Cuman biasanya kita dihimbau dan dianjurkan untuk memperlakukan anak Adam yang meninggal seperti kalau kita memperlakukan saat hidup. Ya caranya terhormat dong. Jangan main ikat saja, dirapikan, terhormat, karena dia adalah manusia, terhormat. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. As-sahuliyatu ada fathih sin dengan fathih sin, wadhammiha, dan suhuliyah bisa wadhammil ha, suhuliyatu atau sahuliyatu. Al-ha al-mumalata, ini ha yang tidak bertitik. Thiyabun tunsabu ila sahulin, baju yang dinisbatkan kepada sahul, yaitu satu qaryatun bil Yaman, satu kampung di Yaman. Dari zaman Nabi itu Yaman itu masuk dengan konveksinya kayaknya. Mulai baju-baju afiriyah, baju sahuliyah, banyak baju-baju mewah dari Yaman. Wal kursuf al-qutun. Kursuf adalah qutun. Ini adalah cerita tentang baginda, apa, baju Nabi waktu dikafani. Kafan Nabi adalah warnanya putih. Kemudian setelah itu dijelaskan para ulama bahwasanya putih tidak harus jika ada untuk menyempurnakan kesunnahan. Wa anha, diriwayatkan juga dari Siti Aisyah, qalat, beliau berkata, kharaja Rasulullah, Rasulullah keluar, dzata ghadatin, pada suatu pagi Rasulullah keluar pada suatu pagi, wa alaihi mirtun murahhalun. Kemudian Nabi, wa alaihi, pada Nabi mirtun, ada kain. Kain atau kisah, seperti dianggap kayak sorban, kain lebar yang dilipat. Kain lebar yang dilipat. Jadi ada pada Nabi, dikenakan, apakah mengenakan cara ditumpangkan di pundaknya, atau disampirkan di salah satu pundaknya, atau dikalungkan di lehernya. Tidak dijelaskan secara khusus, yang jelas Nabi mengenakan baju, apa, kain, mirtun, adalah kain lembaran. Jadi kain yang belum dijahit. Mirtun murahhalun, ada gambar apa ya? Kalau kuda kan pelana. Pokoknya gambar pelana yang di onta itu. Jadi onta itu baru akan bisa menjadi kendaraan yang layak kalau di atas pundak onta itu disiapkan. Ya, anggap saja pelana ontalah, begitulah. Kalau ke atas namanya sekeduk, bukan. Pelananya itu yang bisa menjadikan orang mapan duduk di situ. Ada gambarnya seperti itu. Ada gambar seperti itu. Min sya'rin aswat. Adalah, maka dan ini bisa diambil faedah bahwasanya banyak kain-kain nanti diambil daripada pintalan-pintalan bulu-bulu domba, atau bulu yang lainnya dari binatang yang halal, yang menjadi tidak najis bulu-bulunya. Yang disebut di sini adalah aswat, warnanya hitam. Jadi Nabi juga pernah menggunakan seperti itu. Baju ini laki-laki mengukuhkan kalau Nabi juga pernah menggunakan warna hitam. Tapi ingat, kebanyakan Nabi adalah menggunakan warna putih. Laki-laki kita kukuhkan itu. Supaya tidak berubah langsung-langsung, besok beli merah semuanya. Enggak ada putihnya, kebalikannya. Putih harus paling banyak. Wal mirt bikasril mimi wa kisaun, kain lebar. Wal murahhal bil ha'il muhmalati, murahhal kalimat yang dengan hak yang tidak bertitik. Wal ladhi fihi suratu rihal ibili, yaitu kain yang di dalamnya ada gambar pelana-pelana unta tadi. Wa al-aqwar, aqwar adalah pelana unta agar bisa menjadi layak untuk didudukin. Baik. Wa an Mughirah ibn Syu'bah, diriwayatkan dari Mughirah ibn Syu'bah juga radhiyallahu anhu, kuntu ma'a Rasulullah, dia bercerita, aku bersama Rasulullah dhata lailatin, pada suatu malam, fi sairihi, fi masirihi, di dalam perjalanan aku mendampingi Rasulullah di dalam sebuah perjalanan. Wa qala li, kemudian Nabi bertanya kepadaku, ama agamaun, punya air kamu? Qultu na'am, iya ya Rasulullah, aku punya air. Fanazala an rahilatihi, kemudian Nabi turun dari kendaraannya, famasya, kemudian berjalan, hatta tawa rafi sawadil laili, sampai tidak kelihatan dari kegelapan malam. Thumma ja'a, kenapa pergi kegelapan malam? Adalah Nabi bisa biasanya dalam keadaan qa'idul hajah. Maka nanti kalau ingin buang hajat itu hendaknya menjauh dari pandangan manusia. Dari pandangan manusia agar tidak terlihat auratnya. Kalau Nabi tidak ada kotoran yang sesungguhnya, kalau kita agar tidak tercium kotorannya, maka menjauh dari pandangan manusia. Dan Nabi pun melakukan yang demikian. Tawara fi sawadil laili, Nabi tertutup di kegelapan malam, menjauh. Thumma ja'a, kemudian Nabi kembali. Fa'afraqtu alihi minal idawati, kemudian aku datangkan kepada Nabi dari wadah yang berair. Air aku siapkan untuk Rasulullah. Faghasala wajahu, kemudian Nabi membasah wajahnya. Wa alaihi jubbatun min suf, dan Nabi menggunakan jubah. Jubah itu adalah selain gamis. Gamis adalah baju yang ada di dalam. Jubah adalah baju luar. Baju kedua adalah baju yang tempatnya di luar. Sehingga sudah jelas kayak jubah begini, baju di luar. Min sufin, nah kalau baju suf dari wol, dari bulu domba di dalam enggak mungkin. Makanya jubah selalu di luar tempatnya. Bukan di dalam. Falam yastati yukhrij dhira'aihi. Nabi enggak bisa mengeluarkan tangannya mau wudu itu. Rupanya ini jenis model yang lengannya kecil. Sampai dikeluarkan susah. Min hadari jubbati hatta akhrajahuma min asfalil jubbati, sampai Nabi mengeluarkan dari bawah. Jadi tidak bisa begini karena cepat kecil. Akhirnya ditarik. Jadi untuk ditarik ke sini enggak bisa karena mau berwudu. Jadi bisanya adalah dilepas sekali. Baik. Fa khazala dhira'ihi, kemudian Nabi membasuh lengannya. Wa masaha bi ra'sihi, mengusap rambutnya. Tsumma ahwaitu, kemudian aku membungkuk. Li anza'a khuffaihi, ingin melepas, membantu Rasulullah melepas sepatunya. Ini tanggapnya sahabat Nabi di saat bersama baginda Nabi sama gurunya, di saat Nabi itu membungkuk. Didahului sahabat Nabi tersebut membantu Rasulullah untuk melepas dua sepatunya. Tapi ternyata faqala, Nabi berkata, "Dahuma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, aku memasukkan kakiku ke sepatuku itu dalam keadaan kakiku itu suci." Wa masaha alaihima, kemudian Nabi mengusap, enggak pakai membasuh. Maka ini adalah masuk bab fikih besar namanya mashul khuffaini, hukum memasuh khuf. Jadi memasuk khuf itu adalah boleh. Jadi masuk khuf itu adalah boleh. Seperti istinja dengan batu adalah boleh. Artinya biarpun kita bisa membasuh kaki kita, kita boleh mencoba-coba menggunakan sepatu, nanti enggak usah pakai dibasuh. Tentunya dengan syarat waktu memasukkan ke sepatu tersebut dalam keadaan kita punya wudu. Setelah kita punya wudu, kita menggunakan sepatu. Dan syaratnya sepatunya pun harus menutupi mata kaki. Dan sepatu ini layak untuk digunakan untuk berjalan. Sepatu ini adalah harus suci. Kemudian setelah itu, lah kok batal? Kita batal wudu. Kita membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, giliran kaki, cungam diusap dok. Di atasnya. Enggak usah pakai membasuh. Namanya masul alal khufaini, dan nanti dibedakan antara orang yang tinggal di rumah dan orang yang berada di perjalanan, bepergian. Kalau di perjalanan kita boleh sampai 3 hari 3 malam. Kalau berada di rumah cukup sehari semalam. Ini boleh coba-coba. Pakai sepatu yang memenuhi syarat, pakai aja. Ya, biar tahu gimana caranya menggunakan khufaini, dua sepatu. Dengan catatan adalah waktu memasukkan kaki ke sepatu tersebut dalam keadaan tahirataini, suci, seperti disebutkan dalam hadis ini. Wa fi riwayatin wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyakatul qammaini atau kummaini. Dalam riwayat disebutkan Nabi menggunakan jubah dari Syam. Dan jubah itu adalah lengannya itu kecil. Lengannya jubah itu kecil. Sempit. Wa fi riwayatin anna hadhihi Al-qisah kana fi ghazwati Tabuk, disebutkan ini kisah terjadi pada perang Tabuk. Selesai masalah imamahnya Nabi dan bajunya, jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat nanti semua kebiasaan yang pernah dilakukan Nabi yang bukan merupakan kekhususan bagi Nabi, semua yang pernah dilakukan Nabi selagi tidak ada nas keterangan bahwasanya itu khusus untuk Rasulullah, maka siapapun boleh mengikutinya. Dan jika itu masalah adat dan kebiasaan seperti cara berpakaian dan lainnya, kalau ikut Rasulullah asal hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Baru akan menjadi sunnah kalau kita niat untuk mengikuti Rasulullah, sambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah menggunakan baju mengikuti Rasulullah adalah sunnah. Karena niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bab istihbabil gamis. Bab kesunahan menggunakan gamis. Wan Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, Ummi Salamah qalat, bercerita, "Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis." Ahabbu thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Paling disenanginya baju bagi Rasul adalah gamis. Gamis itu adalah baju yang berjahit. Kalau sarung tidak harus berjahit. Bisa lembaran dilipat. Kalau baju berjahit. berjahit yang enggak kebuka. Kalau kebuka namanya jubah. Baju dijahit, tutuplah ini kan, dijahit. Kemudian tidak kebuka. Baju yang dijahit dan tidak kebuka. Dan biasanya dipakai untuk dalam. Namanya gamis. Dan Nabi senang dengan seperti itu. Dan umumnya dipakai dari kutun dan bukan dari wal. Rawi Imam Abu Dawud dan Tirmidzi wa qala hadis hasan, ini adalah hadis hasan. Baik. Selesai, kita masuk bab baru lagi. Masih ada waktu. Bab sifati tulil qamisi wal kummi wal izari wa tarfil imamati wa tahrimi isbali syai'in min dhalika ala sabilil khuyala'i wa karahati hi min ghairi dha min ghairi khuyala. Bab sifat panjangnya baju. Baju itu sampai gimana? Wal kam, panjangnya lengan itu kayak apa? Kemudian izar adalah baju yang dipakai mengarah ke bawah. Antara pusat ke perut itu adalah izar. Biarpun nanti bentuknya celana. Jadi kalau sudah disebut izar, adalah yang menutup antara perut ke bawah sampai kaki, namanya izar. Izar, bahasa kita kayak sarung, tapi tidak sarung saja. Jadi segala yang menutup dari perut ke bawah, ini hukumnya hukum izar. Wotor fil imamati, ekor imamah, ujung imamah. Watahrimi isbali syai'in min dhalika, dan diharamkannya berlebihan, memanjangkan dari semuanya tadi. Lengan yang berlebihan, ujung imamah yang berlebihan, panjang ke bawah mata kaki yang berlebihan, khuyala'a karena untuk kesombongan tadi, al-sabilul khuyala'i karena sombong, wa karohati dan kemakruhannya min ghairi khuyala' di saat bukan karena kesombongan. Coba, ini bisa difahami bagaimana para ulama memahami hukum memanjangkan, ini khusus kaum pria. Wanita tidak berlaku di sini, tapi tetap harus dengar, karena ibu punya suami laki-laki, anaknya juga laki-laki. Jangan mentang-mentang fikih laki-laki enggak mau dengar. Ini fikih laki-laki masalah mengenakan baju bagi kaum pria. Masalah memanjangkan baju melebihi dari mata kaki bagi kaum pria. Kalau wanita, hendaknya seperti itu. Sampai melebihi mata kaki, kalau perlu sampai kaki tidak terlihat. Itu wanita. Kalau kaki, wa'an Usma, Asma bin Yazid al-Ansariyah. Dari Sayyidah Asma bin Yazid al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa ridha kepada beliau. Qalat, kana kammu gumisi Rasulillah ila ruzgh. Ila ruzgi. Jadi, baju lengan Nabi itu sampai pergelangan. Mungkin ada model suatu ketika nanti bajunya sampai di sini. Jadi enggak kelihatan. Mungkin begitu. Namanya model. Tapi enggak boleh seperti itu. Sampai pergelangan. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi min Tirmidzi wa qala hadis hasan, hadis adalah hadis hasan. Baik, ini adalah tentang lengan. Wa an Ibnu Umar, dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Anna Nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, manjarra thawbahu, barang siapa menarik bajunya. Ini menarik itu adalah memanjangkan. Sampai kalau berjalan itu ketarik. Jadi kan ketinggalan kayak ditarik. Ini jarra thawbahu khuyala'a, maksudnya dalam bahasa lain memanjangkan bajunya. Ini kaum laki, wanita tidak boleh. Gara-gara ini langsung dipotong ke betis nanti, haram nanti malahan. Bukan wanita, ini para bapak. Barang siapa memanjangkan bajunya, tapi ingat khuyala'a karena kesombongan, lam yangdurillahu ilaihi, Allah tidak melihatnya. Yaumal kiamat, di hari kiamat. Memanjangkan baju, nanti dalam riwayat lain, lebih dari mata kaki. Kalau kita punya baju, melebihi daripada sarung, lebih dari mata kaki. Allah tidak melihat mereka dengan kasih sayang nanti, yaumal kiamat, di hari kiamat. Allah. Kalau tidak dilihat oleh Allah dengan kasih sayang, kita mengharap kasih sayang dari siapa? Yang ada adalah malapetaka dan bencana nanti di akhirat. Faqala Abu Bakar, Sayyidina Bakar As-Siddiq berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarkhi, bajuku tuh sampai ke bawah mata kaki, bajuku tuh turun ke bawah mata kaki, bagaimana ini? Illa mata ahadahu, kecuali kalau aku pegangi terus. Masa jalan megangi terus? Kecuali aku benar-benar perhatikan agar terangkat terus. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'alu khuyala, kamu bukan tergolong orang-orang yang melakukan itu karena kesombongan. Sebab enggak ada sombong, dari tanda pertanyaanmu tidak ada kesombongan. Maka ada di sini ulama memberikan penjelasan bahwa menggunakan celana atau baju melebihi dari mata kaki adalah haram jika niat untuk bangga-banggaan, niat untuk kesombongan. Akan tapi kalau masalah kebetulan saja atau biasa saja, bukan niat untuk sombong, bukan niat untuk kesombongan, maka hukumnya adalah tidak sampai derajat haram. Sebagian mengatakan itu adalah mubah-mubah, sebagian dan itu yang lebih hati-hati mengatakan itu adalah makruh karena dikhawatirkan masuk bab keharaman. Maka dari itu hendaknya kita pun bisa menjalankan yang lebih sempurna. Pastikan adalah baju, sarungmu, gamismu, celanamu itu adalah di atas mata kaki. Enggak usah tinggi-tinggi sampai setengah betis. Bukan. Yang penting di atas mata kaki. Kemudian satu. Yang kedua, jika kita melihat hamba-hamba Allah yang masih menurunkan celananya sampai di bawah mata kaki, jangan keras-keras. Ikutkan saja pendapat yang mengatakan itu adalah mubah atau makruh. Tidak perlu kita mudah merendahkan siapapun. Tapi kalau Anda orang bijak, ya seperti itu. Dari diri sendiri berusaha untuk mengangkat baju di atas mata kaki, celana di atas mata kaki, karena Anda bijak. Di sisi lain, Anda di saat melihat orang lain yang belum mengangkat ke atas mata kaki, enggak usah dianggap kayak langsung neraka. Memang disebut oleh Nabi neraka, neraka, neraka. Tapi ada keterangannya khuyala karena sombong. Dan kesombongan Anda tidak tahu di dalam hati seseorang, itu dirimu sendiri yang tahu. Petentang-petenteng kita. Diri kita yang merasakan kesombongan tersebut. Baik, maka dari itu jangan mudah kita merendahkan orang lain urusan baju. Tapi tetap himbauan paling utama adalah mengangkat baju di atas, mengangkat sarung atau celana di atas mata kaki. Baik, kemudian wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yangdurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu batara. Selalu ada gaitnya. Lalu diikat keterangan keharaman itu. Bahwasanya Allah tidak melihat hamba-hamba yang menarik bajunya, yang memanjangkan tadi celananya atau sarungnya melebihi dari bawah mata kaki, keterangan dari hadis lain, tapi batara dengan kesombongan. Dengan kesombongan. Diturunkan sampai mata kaki. Mohon maaf, tapi dengan sombong. Tidak tahu model sombong gimana sih? Ya mungkin karena sarungnya BHS dia kelewerin. Kalau tidak agak turun tidak kelihatan BHS-nya ini. Jadi jalannya tepat, jadi kelipat, kelepet. Jadi turunin. Nah, ini atau khuyala haram. Ya kan, mereknya taruh depan misalnya. Sehingga kalau tidak diturunin kan tidak kelihatan sama orang. Berarti pemen pamer bajunya yang apa tadi? Merek tadi celana. Nanti dapat bonus dari perusahaannya. Nyebut merek biasanya. Jadi Anda ini contoh saja. Jadi untuk kesombongan. Dan dulu juga ada tren ya, tren gaya sombong itu kalau pakai celana dipanjangin model begitu kan? Itu kan tren-tren begitu. Jadi untuk pamer, lah itulah yang menjadi haram. Tapi kalau biasa saja tidak masuk derajat haram. Antara mubah dan makruh. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian orang hanya mengambil satu hadis seolah-olah Nabi tidak pernah bersabda sama yang lain. Ini kadang-kadang yang diambil ini saja lalu digunakan untuk mencela orang. Kamu neraka, neraka, neraka, neraka. Apa hadisnya? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnari. Semua ma apapun. Ma apapun, ini menjadi umum semuanya. yang di bawah mata kaki, ma asfala al-ka'baini minal ka'baini, semua, waduh, serem. Yang ada di bawah mata kaki, minal izar, dari baju bawah itu, bagi kamu laki-laki, fa finnari, di neraka. Lah, yang dibaca hadis ini langsung untuk melihat temannya. Neraka, neraka, neraka. Ini pusing, problem. Mana hadis riwayat yang lain tadi tidak dibaca? Baik, kalau Anda mengatakan haram karena Anda ingin meninggalkan hal tersebut, oke. Tapi kalau kita harus menghukumi orang lain, lo menghukumi ahli neraka, lihat dulu dong, apa kata ulama dalam hal ini? Mungkin ulama'mu tegas bahwasanya itu haram-haram adalah untukmu dan ulama'mu. Sebab ini masalah khilaf. Dan jelas khilaf, karena Nabi mengatakan khuyala batara, khuyala batara, khuyala batara. Sombong. Hanya ada beberapa nas saja yang tidak disebut khuyala batara. Maka dalam bahasanya, yang mutlak itu dibawa kepada yang muqayyad. Ada mutlak, nas mutlak, tidak diikat dengan apapun. Ini adalah nas yang diikat. Kalau digabungkan, maka ikatannya berguna untuk dua nas. Ini dalam pembahasan usul fikih, ini adalah bagiannya. Maka khuyala dari hadis ini, ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnari. Jadi tentunya di saat dia menurunkan khuyala, karena untuk sombong, untuk ujub, untuk pamer. Baik. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa Abi Dzar radhiyallahu taala, dari Imam Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati. Tiga model manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak ada dibicara oleh Allah adalah maksudnya adalah tidak diridhoi. Kalau bahasa kita, kalau didiemin artinya dimarahin gitu. Oh, aku didiemin sama. Oh, gitu. Ngertilah kamu didiemin ya. Allah tidak ngajak bicara. Maksudnya Allah tidak ridho dengan orang tersebut. Wala yandur ilaihim, enggak dilihat. Berarti marah benar. Bukan sekedar tidak ridho, tapi plus marah. La yandur ilaihim. Allah tidak melihat mereka dengan rahmat. Na'udzubillah. Wa yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan. Maksudnya tidak diampuni. Maksudnya dosa. Wa lahum 'adzabun alim, mereka akan dapatkan siksa yang sangat pedih. Qala fa qara'aha Rasulullah, kemudian Nabi membaca tiga, thalath mirar, tiga kali. Wa lahum 'adzabun, dibaca tiga kali. Wa lahum 'adzabun alim, dosa yang apa? Siksa yang amat pedih. Qala Abu Dzar, kemudian Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru, rugi, apa namanya, bangkrut dan rugi orang tersebut. Manhum ya Rasulullah, orang tidak dilihat oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, maka dianggap, Abu Dzar berkata, sangat rugi mereka ya Rasulullah, enggak beruntung mereka. Siapakah mereka itu ya Rasulullah, saya ingin tahu agar aku tidak menjadi mereka. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang menurunkan bajunya di bawah mata kaki, bagi kaum pria. Menurunkan bajunya di bawah mata kaki. Wal-mannanu, sudah diterangkan ya, masalah musbil tentunya khuyala karena kesombongan tadi. Wal-mannanu, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan kepada seseorang. Menyakitkan. Kamu pernah aku baikin begini kok masih gitu, kamu ingat gak? Mengingat. Ya ingat dong, kamu ngingetinnya kayak begitu gimana enggak ingat? Kamu ingat nak? Dulu pernah aku tolong. Ya ingat dong kamu kayak gitu. Ngundet-ngundet, ngungkit-ngungkit, ya ingatlah. Jadi mengungkit-ngungkit kebaikan yang pernah dilakukan namanya mannan. Dosa menghapus pahala. Sudah aku bantu tak taunya. Nah. Jadi mannan itu gabungan antara apa? Tidak ikhlasnya dia di dalam membantu, kebusukan hati, jadi masuk dalam dia ingin pamer kebaikan, tidak ikhlas. Kalau mannan, mannan, maka kalau Anda berbuat baik kepada seseorang, kalaupun orang itu jahat, bagi Anda adalah tantangan untuk Anda menjaga amal Anda agar tetap diterima oleh Allah. Waduh, sudah aku baikin ternyata, biarin, jangan cerita ke siapapun, sebab pahalanya sudah nyampe kepada Allah. Enggak usah diungkit-ungkit. Enggak usah disebut-sebut. Wal munfiq sil'atahu, wal munfiqu sil'atahu, orang yang menginfakkan sil'ahnya, maksudnya dalam jual beli, berdagang, bila halafil kadzib. Halfil kadzibi, dengan sumpah. Nauzubillah. Kebiasaan sumpah, maka biasakan kita untuk tidak biasa sumpah. Biasakan dirimu untuk tidak biasa sumpah, biarpun itu kebenaran. Sebab kalau orang biasa sumpah ini dikit-dikit sumpah, sampai masuk sumpah yang dusta. Nah, dalam dagang pun kalau tidak sumpah nggak bisa. Sumpah dusta. Kalau sudah sumpah dusta, ini termasuk yang tidak di untuk dagangannya agar laku, maka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin al-musbil izarahu, orang yang menurunkan bajunya dari melebihi dari mata kaki. Wa ni bidu Umar, terakhir ini masalah musbil izar nanti masih ada panjang, enggak bisa kita selesaikan sekarang. Wa ni bin Umar, ditolong anak kecil yang menangis, ibu yang solehah, anak kecilnya jangan biarin nangis, kasihan dia. Ibu lari ke lapangan yang luas. Kalau ibu masih di situ nanti kepanasan dia, kasihan. Siapapun yang punya anak, Buya sangat senang kalau ada anaknya ikut ngaji. Tapi kalau ternyata ada ikut anaknya nangis, ibu harus tanggap perasaannya yang hidup. Kenapa? Mungkin dia panas di situ, sesek, cepat dibawa ke lapangan, pahalanya dua. Tidak ganggu yang lainnya dan anaknya cepat diem. Tapi kalau ibu masih bertahan di situ, nanti ganggu yang lainnya. Cepat dibawa keluar, ini lapangan luas. Nah, ini peringatan buat semuanya. Dan tolong jangan sampai enggak berani membawa anak ke sini ya. Saya enggak berani negur sebetulnya. Takut besok anaknya enggak dibawa lagi. Jadi anaknya tetap dibawa agar mendapatkan keberkahan majelis. Cuman di saat melihat anaknya sudah mulai tidak nyaman. Karena anak tidak seperti Anda. Kadang-kadang duduk setengah jam sudah enggak kuat. Yang merasa punya anak harus mengambil posisi yang sekiranya jika anaknya menangis langsung bisa keluar. Jangan sampai mengganggu. Jangan sampai Anda tidak mendengar. Jangan menganggap anak ini. Ceritan begitu kalau Anda dengar berarti harus masuk rumah sakit sini ya. Hah? Nah kan enak, senang anaknya ketawa di luar gitu ya. Jadi ibu yang tanggap dong punya anak kok. Langsung dibawa keluar. Siapapun kalau ada anaknya nangis, langsung permisi, diajak keluar. Ibu, ini mikrofonnya ke mana-mana. Semuanya bisa dengar. Ibu dimain di taman, lihat kura-kura, ini sambil dengar ceramah bisa di saat membawa anak. Jadi kami menghimbau semuanya, jangan sampai anak alasan untuk tidak ngaji, bawa ke sini. Gara-gara anak enggak ngaji, ibu ya di rumah ada anak saya. Terus gimana? Dibuang saja anaknya biar bisa ngaji. Dibawa ke sini anaknya, biarin. Saya senang lihat anak-anak kecil begitu. Ya, saya tegur, menegur itu takut. Takut besok gak dibawa anaknya. Kalau gak dibawa anaknya bisa alasan gak ngaji. Bawa anakmu, ini tempat bebas, luas di sini. Bisa di sana luas. Ini sampai ujung-ujung taman belakang pun kedengaran. Tapi mohon di saat ada suara tangis anaknya, ibu jangan hanya digini pengen khusuk. Gak kira khusuk ibu. Tidak bakal khusyuk, tetangganya pun tidak khusyuk, sak masjid tidak khusyuk, sak majelisnya tidak khusyuk semuanya. Ya, bismillah. Wa ini bin Umar dari Sayyidina Abdul bin Umar radhiyallahu anhu ma'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-isbalu fil izari wal gamisi wal imamati man jarra syai'an khuyala alam yandurillahu ilaihi yaumil qiyamati. Apa yang difahami para ulama? Cerdasnya para ulama itu lihat. Qala al-isbal fil izar, memanjangkan baju sampai bawah mata kaki. Wal gomis, baju dalam tadi. Wal imamah manjaro syai'an, barang siapa memanjangkan salah satu dari itu semua, khuyala'a, dengan kesombongan, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamati, Allah tidak melihat mereka di hari kiamat. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih, dari Abu Dawud dan Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Coba disebutkan baju sarung yang diturunkan termasuk celana. Pakai baju yang turun lebih dari mata kaki. Imamah kepanjangan. Dan ukuran imamah tadi jangan sampai melebihi dari separuh pundak deh. Jangan sampai separuh pundak. Kalau sampai kepada pinggul berarti ini sudah berlebihan. Nah, berlebihannya pun kalau niatnya untuk sombong-sombongan haram. Maka khuyala ini semakin jelas bahasanya. Ilat, sebab diharamkannya adalah ada kekhususan khuyala tadi. Biarpun semua baju kalau dipakai dengan sombong adalah haram iya, tapi di saat ini menjadi lebih lagi. Buktinya dijajar imamah juga, baju yang lainnya juga. Pakai imamah berlebihan, panjangnya ekornya sampai kemana-mana itu juga tidak diperkenankan jika memang dalam irama kesombongan. Rawi Abu Dawud dan Nasa'i, diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Baik. Inilah tentang bagaimana cara berpakaian bagaikan pria. Kemudian setelah itu, tidak cukup kita mendengar, tapi ternyata harus ada upaya-upaya untuk bisa mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa Anda lakukan? Pertama adalah mungkin biasakan dengan baju putih, atau paling dasar adalah menutup aurat. Menutup aurat. Jangan hanya bicara bajunya. Di sini hanya bicara baju, ini adalah bab kesunahan saja putih. Menutup aurat, wahai para kaum pria. Jumhur ulama mengatakan, untuk bapak-bapak, menutup aurat, saya masukkan fikihnya. Aurat ada tiga. Aurat di dalam sholat, aurat yang wajib ditutup, dan aurat yang tidak boleh dilihat. Aurat di dalam sholat, Anda di dalam sholat Anda, wahai para kaum pria, di dalam sholat Anda yang wajib Anda tutup adalah aurat antara pusat dengan lutut. Minimal itu yang Anda tutup. Jadi kalau lutut, kalau pusatnya kelihatan dalam sholat, tidak sah. Antara pusat dengan lutut. Ini minimal, tapi bukan berarti Anda besok jadi imam khotib Jumat sholat ke masjid pakai baju kolor begitu. Bukan. Ini minimal. Ada baju kesempurnaannya adalah ada jubahnya, ada ridaknya, dan sebagainya. Itu minimal agar sholatmu sah. Agar sholat Anda sah, seperti itu. Minimal. Untuk kaum pria. Untuk kaum wanita. Ini di dalam sholat, bukan di luar sholat. Di dalam sholat. Aurat wanita adalah sekujur tubuh. Selain wajah dan telapak tangan. Di dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi wajah Anda di dalam sholat, telapak tangan Anda di dalam sholat boleh dibuka. Telapak tangan zahir dan batin, ini boleh dibuka. Jangan pusing ya, jangan seperti salah paham. Jadi ini, ibu, dikasih cetekan, cetik, selesai, aman. Ini boleh terlihat, ini boleh terlihat. Baik, kaki tidak boleh terlihat. Baik, ini adalah di dalam sholat. Kemudian yang dianggap di dalam sholat itu, aurat itu adalah dari atas sama samping. Jadi kalau kelihatan dari atas misalnya, bapak pakai baju gede, pakai sarung, tapi waktu begini rukuk kelihatan pusatnya sendiri, nggak sah sholatnya. Harus dinaikkan. Agar pusatnya ketutup, karena aurat itu dianggap dari atas sama dari samping. Kalau aurat kelihatan dari bawah, nggak membatalkan. Contoh, sholat pakai kere bambu atau kayu zaman dulu. Kayu, gaduh. Ada seorang perempuan sekalipun, sholat kelihatan dari bawah, auratnya, sampai betisnya, pahanya kelihatan dari bawah, tetap sah. Asalkan kelihatannya dari bawah. Kakinya menginjak, kelihatan kakinya putih dari bawah, tetap sah. Sebab aurat di dalam sholat yang dianggap adalah dari kiri kanannya dan dari atas. Baik, yang mengenanya potongan hati-hati. Allah, lehernya kebuka dari sana, tidak sah. Allah, potongan, ya ada potongan, ada kan yang mengena potongan. Nah kalau sudah terlanjur beli, jangan diangkat tangannya. Kalau kebuka haram, sebab leher. Kalau terlanjur beli, maka hendaknya kalau potongan nanti harus ada desainnya khusus. Tangannya seperti apa agar leher tidak kebuka? Ini ada desain potongan, itu yang rapi. Kalau potongannya potongan ngeblong begini, Allah lihat kelihatan, tidak sah karena dari samping kelihatan. Hati-hati yang kenanya potongan. Baik, ini di dalam sholat. Adapun aurat yang wajib ditutup di luar sholat bagi kaum pria. Anda di luar sholat, di depan laki-laki dan perempuan, yang wajib Anda tutup adalah antara pusat dengan lutut. Antara pusat dengan lutut. Jumhur ulama, madhab kita Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah. Maka termasuk paha upayakan untuk ditutup. Harus ditutup. Karena dalam madhab kita adalah paha termasuk aurat. Laki-laki dengan laki-laki. Bahkan Anda dengan anak Anda sendiri sama. Jadi bukan berarti sama anaknya bebas, begitu enggak ada. Baik. Antara pusat dengan lutut biasakan. Makanya sekarang sudah mulai harus mengenakan celana syar'i. Bagaimana celana syar'i? Kalau Anda harus beli celana yang sekiranya bakal Anda bawa keluar, maka hendaknya celana Anda sudah harus di bawah lutut. Berarti menunjukkan ngerti hukum. Untuk olahraga pun demikian, di bawah lutut. Madhab kita Imam Syafi'i. Baik. Ada di sana madhab seperti Imam Malik dan sebagainya. Ini adalah babnya lain. Dalam keadaan tertentu mungkin. Mungkin dalam keadaan darurat. Misalnya harus melakukan sebuah. Tapi secara umum seperti itu. Madhab Syafi'i, Hambali, dan juga madhab Imam Abu Hanifah. Ini adalah Anda di depan kaum pria, baik itu anak, saudara, atau di depan kaum wanita, yang wajib Anda tutup antara pusat dengan lutut. Bagi wanita, di depan pria yang mereka adalah saudaranya, bapaknya sama anaknya, mahram, bapaknya, anaknya, wanita, di depan bapaknya, anaknya, pamannya, keponakannya, ya, paman, keponakan, bapak, anak, ya, itu bapak, anak, saudara, paman, keponakan untuk 5 orang, mertua masuk, menantu masuk, maka auratnya adalah boleh, ini bukan ini, antara pusat yang wajib antara pusat dengan lutut. Adapun yang lainnya adalah masalah fitnah. Harus ditutup dadanya karena fitnah. Karena dada itu ada berbeda. Biarpun dengan saudara enggak pantas ditampakkan. Jangan sampai berpegang yang harus ditutupkan antara pusat. Di rumah sama anak-anak sama adik-adiknya hanya pakai. Ini gila dia. Gila, salah baca fikih itu. Kan ada terusannya. Selain pusat dengan lutut, kalau tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah. Naudzubillah. Salah faham bahaya sekali. Berpegangnya sama fikih. Perempuan di depan saudaranya antara pusat dengan lutut. Jadi boleh dong kelihatan dadanya dan sebagainya. Oh, gila dia. Jangan salah faham di sini. Baik. Ini adalah dengan kalaupun dengan orang luar, orang lain yang bukan mahram tadi, maka ada dua pendapat yang sudah kami sampaikan. Pendapat yang pertama dan dikukuhkan adalah sekujur tubuh Anda, wajah pun harus ditutup. Ini aurat sitr. Mana yang harus Anda tutup? Yang harus Anda tutup adalah sekujur wajah Anda di hadapan kaum pria. Ini tidaknya ditutup. Ini pendapat yang dikukuhkan yang pertama. Dalam mazhab Syafi'i juga. Pendapat yang kedua adalah selain wajah dan telapak tangan. Ini kemudahan dan itu pendapat kuat dari ulama-ulama dari mazhab Syafi'i juga. Bolehlah Anda mengikut pendapat yang ini. Yang penting benar deh bajunya. Bukan bikin baju bikin pusing orang. Yang penting seperti ini sudah sangat cukup di negeri kita ini. Kalau Anda ingin membuat peningkatan untuk diri Anda sendiri, jangan memaksa orang lain harus pakai cadar. Kalau ada yang pakai cadar, sebuah kemuliaan, selesai. Jadi tapi jelas wanita di depan kaum pria adalah seperti itu. Sekujur tubuhnya hendaknya ditutup, pendapat yang pertama. Yang kedua adalah kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah telapak tangan boleh terlihat. Boleh terlihat. Baik. Kemudian jika apa yang tidak boleh dilihat? Aurat, ada aurat dalam sholat, aurat yang wajib ditutup, aurat yang tidak boleh dilihat. Kalau wajib ditutup, urusannya dengan diriku. Yang tidak boleh lihat, saya tidak boleh melihat siapa. Seorang wanita tidak boleh melihat pria dimanapun dan siapapun dia. Dari orang lain yang ajnabi, sekujur tubuhnya juga. Kullil mu'minina, pria pun demikian, sekujur tubuh wanita, biarpun tadi katanya pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, wanita wajahnya boleh dibuka, telapak tangannya juga boleh dibuka. Pendapat yang kedua. Tapi bukan berarti kita boleh perhatikan wajahnya begini, enggak boleh. Jadi laki-laki melihat sekujur tubuh wanita haram. Wanita pun demikian, melihat sekujur tubuh kaum laki-laki adalah tidak diperkenankan, haram jika tidak ada hajat. Hajat misalnya hajat belajar, hajat untuk jual beli, hajat bertama siapa dia untuk mengenali fulan dan fulan. Tapi kalau sudah kepada merenungi, oh matanya laki-laki itu, masya Allah, haram. Mana semuanya punya ukuran masing-masing. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria untuk menutup matanya. Wa kullil mu'minati, katakan kepada kaum wanita yaghuddu min absarihinna, agar menutup mata mereka. Jadi ada aurat pandang. Kalau pandang, Anda tidak boleh melihat. Jangan setiap ada aurat, lah kenapa tidak kamu tutup rezeki buat saya? Wah haram, hati-hati, jangan ngomong yang jelek. Yang salah kamu tidak ditutup. Kalau ditutup saya enggak lihat, bukan dia punya kewajiban menutup, tapi Anda punya kewajiban menutup mata sendiri. Biarpun aurat diumbar di depan Anda tetap enggak boleh haram. Ini hujahnya orang yang maksa masuk neraka. Alasannya kan dibuka.

Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Utsman adalah melakukan kesalahan besar. Karena Sayyidina Utsman mengadakan apa? Adzan dua. Sholat terawih dengan seperti anda lakukan. Itu adalah dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa kok Sayyidina Umar tidak dikatakan bid'ah? Kenapa Sayyidina Utsman juga tidak dikatakan bid'ah yang demikian itu? Mereka adalah, pertama adalah sahabat Nabi dan mereka adalah ulama, mengerti tentang mana yang dilarang Nabi SAW. Kemudian di saat melakukan sesuatu, kemudian diikuti oleh orang lain, para ulama-ulama yang lainnya, pasti ini adalah karena sesuatu itu tidak melanggar Rasulullah SAW. Sehingga disepakati masalah adzan, dua adzan itu sepakati dari masa ke masa. Sekarang ada orang muncul akhir zaman seolah lebih hebat daripada Sayyidina Utsman, lalu ingin mengembalikan kepada Rasulullah adzan satu. Kalau anda tidak adzan pun sholat Jumat tetap sah kok Jumatan anda. Enggak pakai adzan. Kalau adzan dua, sunnah khulafa'ur rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Saya biasa saya kalau seandainya saya harus khutbah di tempat yang adzannya satu, saya enggak terlalu mempermasalahkan. Akan tapi jangan sampai mencaci adzan dua lalu dikatakan bid'ah gara-gara kaidah tadi. Pada zaman Nabi enggak ada. Wah ini bahaya sekali. Tapi masuk dalam satu naungan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya zikir diperintahkan Nabi, zikirlah dengan cara apa saja. Yang penting zikirmu adalah dengan cara benar, dengan adab yang benar. Tapi kalau zikirnya dibarengi keharaman, ya enggak benar. La ilaha illallah lagi perempuan sambil cubit-cubitan ya haram. Kalau zikir kumpul kemudian bersama haram. Tatanya alasannya Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak coba. Pernah ada tahlilan? Pernah ada tawasulan? Terus apa lagi? Pernah ada selamatan? Waduh, sudah. Dan seterusnya. Sekarang tanyakan tahlilan itu apa? Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Tahlilan adalah kandungan di dalamnya adalah doa. Kemudian tahlilan itu dibahas oleh para ulama. Bukan Anda, bukan dia yang bertanya. Makanya orang yang mempertanyakan tentang tahlilan itu menunjukkan, mohon maaf, ketidakmengertian dia tentang ilmunya para ulama. Tahlilan itu ada judulnya khusus di dalam bab fikih, bukan tahlilan. Tahlilan itu kelihatannya spesial negeri kita ini. Tahlilan, karena ada la ilaha illallah namanya tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu sudah masuk dalam. Makanya aneh sekali kalau orang itu mengatakan begitu. Ulama dari masa ke masa membahas masalah ihda'ut thawabi. Menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu. Kadang disebut tahlilan, kadang ihda'ut thawab. Berarti dia tidak ngerti masalah ihda'ut thawab. Suruh membahas cari judul ihda'ut thawab. Menghadiahkan pahala. Bahkan orang yang sangat diagungkan oleh orang yang anti tahlil, imam mereka memperkenankan dengan terang-terangan. Memperkenankan, berarti dia seolah-olah lebih hebat dari gurunya itu. Dia orang, mohon maaf, dia perlu diobati, dia sakit. Nah, jadi pembahasannya tahlilan bukan begitu menghadiahkan pahala. Lah ini ada enggak? Bagaimana pendidikan yang diambil dari Nabi? Orang satu amalan tapi pahalanya untuk orang lain. Ada enggak contoh dari Nabi? Apakah Nabi mengizinkannya? Kalau sudah ulama, jumhur sudah mengatakan boleh, pasti ada riwayat yang didukil dari Nabi. Ternyata mereka mendatangkan riwayat. Termasuk seorang perempuan mengatakan, bapakku pernah benadar mau haji bagaimana? Apakah boleh aku hajikan? Yang haji dia, tapi pahalanya untuk bapaknya. Sehingga yang lainnya disamakan banyak kisah panjang. Jadi permasalahannya adalah dengan pertanyaan itu seolah-olah dia lebih tahu tentang Nabi SAW. Tahu Nabi, jadi seolah-olah hukum itu hanya diambil daripada pekerjaan Nabi, omongan Nabi saja, jadi pemahaman ulama sudah tidak berguna lagi. Pemahaman ulama itu luas, bagaimana ulama memahami teks satu hadis. Kalau satu permasalahan akan didatangkan semua riwayat-riwayat hadis yang ada sangkut-pautnya dengan permasalahan itu, dikumpulin dulu, dikumpulin dari Quran, dikumpulin hadis Nabi, dikumpulin baru disimpulkan. Makanya kalau orang tiba-tiba mengambil satu hadis langsung dipakai, wah ini dia perang terus dengan saudaranya, kayak ketemu tadi hadis itu. Manjara izarahu apa ma'asfala Al-Ka'baini fawwa finnar, yang di bawah telap mata kaki di neraka. Baca itu tok langsung neraka, neraka, neraka. Loh Abu Bakar di neraka dong, bajunya turun di bawah mata kaki. Loh kan? Enggak sadar. Karena ada riwayat yang lainnya. Jadi ini Jadi yang diperkenankan itu bukan harus sesuatu yang memang pernah dilakukan Nabi. Tapi Nabi secara umum mengizinkan, coba. Kalau di dalam tahlilan itu apa sih di dalamnya? Di dalamnya adalah bagaimana biasakanlah kamu itu untuk bisa memberikan sedekah. Sedekah itu pasti diterima. Kemudian berdoa. Kemudian kamu pertemukan saudara agar tidak terjadi berantem, berkumpul silaturahim di situ. Kemudian setelah itu ada tausiah di dalamnya. Kemudian ada idah utama menghadirkan pahala. Mana yang haram? Oh, ini adalah namanya bid'ahnya, bukan bid'ah yang ini, tapi ada idofiyah. Oh, ini mulai mengarang lagi. Jadi kayak mencari-cari. Pokoknya kalau tidak masuk neraka nggak boleh. Kalau tidak masuk di sini, jarum di sini. Ini adalah orang sakit yang dia itu sebetulnya, na'udzubillah ya, yang mengatakan anti tahlil dan semuanya, ternyata dia telah berantem dengan gurunya sendiri. Uniknya, sudah begitu seolah-olah menjelekkan, itu bid'ah. Sampai saya kemarin ada orang beri kabar, kok masih ada ya orang bahas begitu, kunut katanya bid'ah, ajib. Dengan tegasnya, ada video-video kecil yang dibagi, ajib, kunut bid'ah. Wong imam-imam mereka saja sudah mengatakan gak apa-apa, kok kunut. Ini hanya khilaf di antara madhab. Jadi memang kedangkalan ilmu seseorang, makanya yang tiba-tiba mengatakan bid'ahnya kunut, itu biasanya satu paket yang serta-merta mengatakan bid'ahnya tahlilan ini. Dan dia tuh sudah berlawanan dengan guru-guru mereka sendiri. Karena itu bukan ilmu dia, hawa nafsu dia. Hawa nafsu, Allahu a'lam bishawab. Jangan rusak dengan hawa nafsu. Jadi tahlilan itu isinya apa? Apakah diajarkan Nabi? Masalah dilakukan di depan Nabi atau tidak? Ini bukan sesuatu harus, sesuatu kebaikan yang ada hari ini tidak harus pernah dilakukan pada zaman Nabi. Tapi mungkin Nabi mengisyaratkan, Nabi memerintahkan terang-terangan, atau Nabi mengisyaratkan dalam satu dalil umum, bisa. Kalau Nabi mengatakan, hendaknya kalau kamu mendapatkan nikmat, syukur, syukuran. Lah kok syukuran haji jadi bid'ah itu gimana? Nikmat kan orang bisa haji, bid'ah. Karena Nabi tidak mengajarkan syukuran haji, walah habis semuanya. Tentunya pindah rumah syukuran, bid'ah. Ajib, orang pindah rumah biar dibacain doa tetangganya, bid'ah. Aneh bener, syukuran rumah saja kok bid'ah. Itu ada apa ini? Sudah dicetak lidahnya, ini lidahnya itu bengkoknya bid'ah begitu itu. Nasib itu orang, na'udzubillah. Semoga Allah mengampuninya dan berikan hidayah kepadanya. Selesai, wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk masalah tawassul, tahlil, kita punya pembahasan dan sudah ada videonya. Kita ada membahas tentang tahlil. Kita juga pernah dialog dengan mereka. Ada tahlil, ada tawassul, tawassul syar'i, tahlil. Terus apa lagi? Nah, ini ada semuanya dan sangat syar'i dan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak bertentangan, bahkan masuk di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari media sosial. Yang pertama datang dari Jamal di Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ingin bertanya perihal cincin. Bagaimana hukum memakai cincin dan bagaimana caranya? Terima kasih. Semoga Buya selalu diberi kesehatan. Amin. Cincin, kemarin kita bahas cincin. Baik, cincin itu pokoknya kalau ibu-ibu bebas deh. Cincin apa saja? Emas, perak, plastik. Wah, ini solehah bener. Sama suaminya enggak pernah mau emas. Karet. Yang penting tidak membahayakan di kulit. Kalau bikin alergi ya jangan. Emas perak boleh. Kalau laki-laki tidak boleh emas. Hanya boleh perak. Besi khilaf. Besi tidak dianjurkan. Perak saja. Kayu. Kayu apa? Kayu keramat. Gua tambah kacau lagi ini. Perak. Laki-laki hanya perak. Tapi yang lain boleh. Selain perak boleh. Tembaga, besi, seng. Salah. Ini boleh-boleh saja. Tapi sunnahnya adalah apa? Perak. Nah, perak itu sunnah. Kesunahannya perak itu seperti madhab Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah bagi orang yang punya posisi penting. Biasanya untuk nyasis tempel. Madhab Malik pun demikian. Kalau diniatkan untuk mengikuti Rasulullah. Seperti di dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa? Nabi pernah pakai khatam cincin. Nabi pernah pakai cincin. Sehingga sebagian, memang sebagian itu mengatakan mubah. Ini orang akhir-akhir ini sering mengatakan bukan sunnah pakai cincin. Terus mubah. Ulama yang lain sudah lebih dahulu mengatakan sunnah. Mubah enggak apa-apa deh, mubah pakai cincin, enggak haram juga pakai cincin. Tapi kalau Anda menggunakan cincin perak karena dalam irama mengikuti baginda Nabi, jelas ada sunnah. Cincin perak saja melingkar di jemari Anda. Nah, kemudian cincin perak saja. Dan peraknya enggak usah gede-gede. Pantes. Usar begitu ya. Yang pantes saja. Kemudian adapun cara menggunakannya, kemarin sudah kita singgung, mungkin rinciannya seperti ini. Cara menggunakan cincin itu menurut madhab kita Imam Syafi'i di kanan. Selain madhab Syafi'i adalah Hambali, Maliki, Hanafi di kiri. Semua ada riwayat dari baginda Nabi. Imam Syafi'i mengatakan di kanan karena ada Nabi, karena khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menggunakan khatam fi khinsirihi al-yum, fi khinsirihi al-yumna, di jari kelingking kanannya. Fihi fassun habasyun, dari Sayyidina Anas riwayat Imam Muslim, di dalam cincinnya itu ada matanya, cincin Nabi dari Habasyah. Wa kana yaj'alul fassahu, yaj'alu fassahu mimma yali kaffihi, mimma yali kaffahu, dan beliau menjadikan matanya ini adalah di telapaknya begini. Tapi kalau begini bukan dilarang, hanya kesempurnaan saja. Kalau mau sunnah di atas sunnah, taruh di dalam. Fassuhu mimma yali kaffah, hadis riwayat Muslim, di kanan. Khinsir al-yumna, khinsir al-yumna, jari kelingking yang kanan. Ini yang diambil oleh madhab kita Imam Syafi'i, ngambil di kanan. Baik. Lalu madhab yang lain juga ada hujjah. Sayyidina Imam Anas juga dalam hadis riwayat Muslim. Kebetulan di dalam kitab Muslim, Sahih Muslim itu ada rentetan tentang masalah cincin. Pendapat yang kedua adalah mengenakan cincinnya itu di kiri. Jadi terserah Anda kiri kanan adalah sunnah. Selesai. Di kiri boleh. Di kiri karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahattamu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena khatamu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya khatamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatam karena khatamu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Sayyidina Anas mengatakan Nabi itu punya cincin fi hadhihi. Fa asyara, kemudian Sayyidina Anas memberikan isyarat ilal hinsir min yadhil yusra, kepada jari kelingking di tangan kanannya. Ya kan? Jadi riwayat yang kedua sahih dari Nabi, Sayyidina Anas yang menceritakan satu orang. Jadi Sayyidina Anas pernah melihat Nabi menggunakan cincin di tangan kanannya, dan pernah menggunakan cincin di tangan kiri dan di kelingking. Yang diambil Imam Syafi'i tadi, itu madhab Syafi'i, lebih jelas lagi sampai cara meletakkan matanya. Begini juga enggak larang. Kemudian riwayat yang ketiga, banyak riwayat sebetulnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Imam Muslim juga, tentang yang dilarang. Larangannya pun makruh, bukan haram. Nahani, kata Imam Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama, Nabi melarangku untuk menggunakan cincin fi isbi'i hadhihi wa hadhihi, fi isbi'i hadhihi wa hadhihi, di jariku yang ini dan ini. Fa asyarat fa umaa, dan memberikan isyarat Imam Ali ila sababati ila alwustallat wallati taliha. Kemudian Sayyidina Imam Ali memberikan isyarat, nah Rasulullah melarang aku menggunakan cincin di sini dan di sini. Jari tengah dan di jari telunjuk. Ini yang dikatakan makruh. Jari tengah, jari telunjuk. Jempol tidak disebutkan. Selagi tidak disebutkan, maka sebagian ulama mengatakan mubah. Boleh-boleh saja. Cincinnya jempol. Nih cincin saya. Yang jelas ada larangan dari Imam Ali di sini dan di sini. Bukan dari Imam Ali. Imam Ali dilarang oleh Rasulullah. Tapi larangan bukan larangan haram. Kalau ada yang cincin di sini tidak haram. Masuk bab makruh saja. Ini tidak haram, bab makruh. Nah, baik, ini adalah cara menggunakan cincin, sederhana saja. Jadi kalau bisa dikecilin, kalau memang di tengah saya banyak, saya ada cincin di tengah sini, cincin perak kecil di tengah sini, Pak, kok di tengah, di jari manis. Kalau bisa dihindari di sini deh. Ya agak aneh kalau di sini.

yang nanam dia sendiri tadi waktu jongkok itu. Ini pendusta-pendusta ini. Jadi waktu jongkok tadi, enggak tahu kalau di belakangnya ada ngeli. Lihat, dia dimasukin, taruh dipandem di kayak, di debu-debu yang empuk masukin begitu. Nanti pura-pura cari apa? Cari air, cuyuran. Wah, ini ada keris, buang di kuburan sana. Wah, dapat duit 500 ribu. Ini pendusta-pendusta begitu, enggak ada. Jangan percaya yang aneh-aneh begitu. Keris adalah senjatanya orang Jawa, khasnya orang Jawa. Seperti jabiah adalah senjatanya orang Yaman. Gara-gara keris waktu itu. Enggak ada ya. Jadi enggak usah percaya. Kalau menarik keris, narik maksudnya kalau narik keris ya biasa aja. Ini keris. Ini kerisnya kayak narok cundrik kiai cepret. Mana ini? Ah, ini kan permintaan Ken Arok waktu Ken Arok dibunuh sama perebutan tentang Ken Dedes. Wah, ini sudah mulai cerita aneh-aneh ini. Jadi ya, jadi enggak usah percaya dengan keanehan-keanehan di balik keris. Keris adalah senjata biasa. Kalau ada orang menarik keris mengeluarkan maksudnya, ya biasa saja, enggak ada hal-hal yang perlu dipercaya di balik itu semuanya. Kalau misalnya ini kerisnya seorang tokoh kerisnya Diponegoro, ya ini adalah pernah dipegang seorang soleh, enggak usah dipercaya yang aneh-aneh. Selesai. Dalam dunia agama kita, istilah jimat itu adalah sebenarnya keberkahan dari sesuatu, doa-doa dan sebagainya. Tapi kalau mempercayai sesuatu punya kekuatan dari dirinya sendiri, itu adalah masuk bab syirik. Mungkin ada sebuah keris yang didoain oleh orang-orang soleh untuk berperang dan sebagainya, sehingga menjadi keris karena doa, bukan keris punya kekuatan dari zatnya sendiri. Dulu tuh kalau mau perang, keris tuh didoain. Didoain. Dan orangnya juga didoain. Bukan karena keris yang punya kekuatan sendiri itu. Kalau meyakini ke kerisnya kekuatan sendiri menjadi haram dan masuk bab syirik nanti. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kami akan membacakan satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Saya Naila dari Bandung mau bertanya. Pemerintah mulai tanggal 31 Oktober 2017 akan mulai memberlakukan pembayaran jalan tol menggunakan kartu atau uang elektronik. Semua gerbang tol tidak akan lagi melayani transaksi dengan uang tunai. Artinya, kalau mau bayar harus beli kartu debit. Yang kami tahu, kartu debit itu ada hubungannya dengan bank ribawi. Bagaimana hukumnya, Bu ya? Betul dikatakan bahwa di akhir zaman nanti itu riba jelas haram. Disebutkan bahwasanya nanti di akhir zaman itu kalian itu susah menghindar dari riba. Kalaupun kalian tidak mengambil riba, kalian akan kena debunya riba. Baik, ini peringatan ini bukan berarti untuk kita nyerah dengan debu riba. Jadi begini kisahnya. Suatu nanti di akhir zaman itu ada, mau tidak mau kadang-kadang kita harus dijerumuskan kepada wilayah tersebut. Biarpun kita sudah enggak mau riba, tetap kena debunya riba. Nah, kalau memang seperti itu, kamu jangan menjadi orang yang ngumpulkan debu. Paham ya ini? Jadi berusaha menghindar, debunya bertebaran. Jalan rayanya adalah urusan dengan riba, ini riba, itu riba, ini riba. Tapi jangan Anda menjadi mencari satu wadah untuk ngumpulin debu. Jangan masuk dalam program itu sebagai Anda perencananya, Anda pelaksananya. Kalaupun Anda harus mengambil karena itu suatu keharusan, Anda akan kena debunya. Tapi jangan mengumpulin debu. Misalnya ya kayak gini, mau tidak mau akhirnya kalau ke Jakarta enggak pakai itu lewat mana nanti? Saya enggak punya pesawat. Harus lewat tol ngambil kartu tadi, enggak tahu apa namanya kartu apa, yang ternyata itu disambungkan dengan dunia konvensional. Maka yang pertama, Anda harus mengambil hanya sebatas kebutuhan itu. Enggak boleh berlebihan. Yang lain sudah enggak mau, saya hanya ini saja. Karena kalau enggak saya ngambil kartu ini, saya enggak bisa lewat. Maka Anda mengambil itu dan perlu banyak istighfar. Satu, Anda mengambil tersebut dan ingat, saya lebih menyidik bahwasanya begitulah program musuh-musuh Islam itu, lihat. Jadi mau tidak mau umat Islam harus dimasukkan ke sana. Ini sebetulnya kekalahan umat Islam. Kenapa kita ada punya bank syariah, aku enggak bisa gul bank syariahnya? Ya kita berharap semoga Pak Presidennya, amin, amin, besok sadar langsung dirubah menjadi syariat. Mungkin atau tidak? langsung ini istimewa, presidennya jadi ahli surga. Kalau dengar langsung tak suruh berubah. Kalau presiden yang dengar kalimat ini, Pak Jokowi, karena kami berharap Pak Jokowi dan yang lain juga ahli surga. Tidak boleh kita mengharap siapapun langsung neraka. Semoga Pak Jokowi dengar suara ini. Bahwasanya, coba bank-bank ini dirubah menjadi yang harus di fasilitas umum semua orang masuk, dilibatkan bank syariah agar gede bank syariah. Berapa miliar triliun yang harus kita titipkan nanti melalui bank konvensional saat ini. Kalau dirubah syariah, kalau seandainya beliau dari sini saja memulai, akan dimasukkan bank syariah semuanya. Waduh, nunjuk bank syariah Al-Bahjah itu. Nah, nunjuk yang lain nanti. Anggap saja bank syariah. Tidak harus Al-Bahjah. Yang syariah mana saja, pokoknya syariah kita dukung ya. Maka luar biasa ini jihad besar bagi beliau. Maka di sini harus kita pahami kekalahan kita tuh di situ, lihat. Dalam segalanya kalah. Perbankan saja kalah. Kenapa? Gimana bank syariah tidak kalah? Wong Anda sendiri sampai hari ini belum hijrah. Padahal ngaji setiap saat, katanya kumpul ustaz sana, kumpul ustaz sini, hijrah saja masih ragu-ragu. Apa yang Anda cari di balik ini semuanya? Mereka juga dijamin keamanan kok. Mereka juga bank-bank besar kok, bank syariah ini. Ayo, Anda harus hijrah agar bank syariah ini berjaya. Agar di saat melobi ke pemerintahan nanti juga mampu mereka. Ini kekalahan di kita. Akhirnya imbasnya apa? Sekarang korbannya kita. Mau tidak mau kita harus membeli kartu tersebut, memasukkan uang ke bank konvensional. Ini kekalahan kita. Ayo Anda hijrah semuanya. Jangan ragu. Jangan ragu untuk hijrah. Semoga Allah mudahkan kita untuk hijrah. Dan muatkan iman kita. Baik, lalu bagaimana? Lakukan dua hal kalau begitu. Kalau mau tidak mau Anda harus berurusan dengan kartu yang harus hubungannya dengan bank konvensional. Yang pertama penyesalan ini. Kita kalah. Istighfar yang banyak. Yang pertama lakukan dua hal. Satu, berusahalah agar Anda itu sebetulnya, agar batin Anda ini, jeritan batin Anda itu semakin kuat. Agar cemburu semakin tumbuh. Anda jangan membeli kartu ini karena Anda yakin di saat Anda membeli kartu itu Anda telah menyumbang program membesarkan proyek di luar syariah. Berarti Anda terdiam-diam telah membantu dalam kebatilan. Tapi saya enggak mungkin kecuali harus mengambil. Baik, kalau Anda ahli iman, cobalah. Anda mengambil misalnya satu kad berapa 50.000. Baik. Berapa persen keuntungan akan Anda berikan untuk program yang tidak syar'i? Enggak tahu berapa. Baik, sekarang Anda demi keimanan Anda. Setelah itu saya membeli kartu 50.000. Saya harus sedekah deh untuk dia agar diampuni oleh Allah. Sedekah. Enggak tahu 10.000 kek, 15.000 untuk masjid, untuk fakir miskin. Pokoknya agar batin Anda itu enggak nyaman di situ. Jadi kalau harganya 50 itu Anda keluar menjadi 65.000. 50.000 untuk beli kartu agar tidak dimurkai oleh Allah. 10.000 saya infakkan. Pastikan itu. Sebenarnya untuk menghidupkan hati Anda. Jangan cuek. Kalau Anda beli 3 kartu, 10 kali 3. Itu. Kalau perlu 50, ya 50. Wong untuk Allah kok rugi, untuk neraka sajalah. Nyantai kok. Hah? Kalau perlu Anda coba, ini masalah keimanan. Kita ingin membangun keimanan. Adapun penyelesaiannya nanti. Yang pertama adalah di saat Anda sudah membeli sesuatu yang seperti itu, agar Anda itu selalu ditegur oleh diri Anda bahwasanya ini tidak syar'i, ini tidak syar'i. Kemudian agar tatfa'lu bala, agar Anda selamat perjalanan Anda, tol kenceng nanti. Kalau tiba-tiba di tol tabrakan mati di saat Anda mau pengajian dan sebagainya, selamat. Tapi kalau mau maksiat. Ya gitu. Jadi paling tidak di saat Anda membeli itu, ini adalah nasihat agar hati Anda itu tumbuh cemburu. Anda ngambil 50.000, saya harus sedekah karena ini untuk program kebatilan 50.000. Untuk masuk dunia konvensional yang batil, maka saya harus nyumbang 50.000. Untuk pendidikan kemuliaan, pesantren mana saja atau mana yang pokoknya benar. Kalau Mbak 50, 40 deh. 40, 30 deh. 30, 20. 20, 10. 10 pelit banget kurang dari itu. Oke, coba. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Anda harus semakin berani untuk menolong saudara kita. Karena Anda telah menolong orang lain. Anda harus sudah mulai membiasakan membeli sesuatu yang Anda boleh memilih. Kalau itu nggak ada bisa memilih Anda. Nggak ada pilihan lagi, kartunya kecuali itu. Sekarang yang masih bisa memilih, Anda harus memilih yang milik saudara Anda. Air, susu. Anda kalau masih milih-milih orang lain, berarti Anda itu pura-pura urusan. Saya enggak mau dengan riba. Saya ini ya Allah, tapi sudah terlanjur kepaksa. Bohong. Karena apa? Anda masih bisa berbuat untuk saudara Anda. Anda beli air tetangga Anda. Beli susu tetangga Anda. Beli makanan yang milik produk saudara Anda. Itulah kecemburuan kepada umat Nabi Muhammad. Dua hal saja Anda lakukan. Anda tidak membeli kartu itu kecuali Anda sisihkan sedekah. Anda sedekah. Agar Anda selamat, dijaga oleh Allah. Agar cemburu tetap hidup di dalam hati Anda. Tetap Anda beli itu karena enggak bisa tidak. Tapi Anda tumpangi agar Anda diampuni oleh Allah. Agar Anda sadar kalau itu dosa, itu enggak benar. Tapi enggak boleh bulat, saya harus beli itu. Yang kedua adalah, Anda harus berjanji setelah itu. Kalau memang betul Anda ingkar dengan kemungkaran itu, karena Anda tidak bisa memilih, maka Anda tidak boleh melakukan kesalahan yang Anda boleh bisa memilih. Anda masih bisa memilih. Urusan beli makanan, urusan beli minuman. Baik, tentang produk-produk saudara kita. Ingat, ini produk musuh-musuh kita, kadang musuh-musuh umat Nabi Muhammad dia. Itu sisipan atau titipan dari mana? Banknya dari mana, enggak ngerti. Kalau sudah bank konvensional, campur aduk. Campur aduk itu semuanya. Baik, lebih dari itu, yang dikhawatirkan kita sudah biasa dengan kebatilan, sehingga kita menjadi imun, kebal. Kita melakukan kemaksiatan sudah enggak sadar, biasa. Itu kan cuma 50 ribu, ini 500 ribu sudah biasa, niat lagi. Hati-hati, itu lakukan dua hal, jangan Anda membeli itu, kecuali Anda setelah itu apa? Anda sedekah dan infak. Pastikan itu. Seberapapun deh, saya tidak ngomong 10 ribu deh, yang penting Anda sadari kalau itu enggak benar. Kemudian yang kedua adalah, Anda harus sudah mulai memilah produk-produk yang harus Anda beli demi keimanan yang ada di dalam hati Anda, di Anda. Sama-sama minum ya, kalau Anda misalnya air miliknya musuh-musuh Allah, itu airnya 1.200. Air saudara Anda 1.300 atau 1.500. Mestinya Anda milih saudara Anda, lumayan Anda sedekah 300. Apalagi kadang harganya lebih murah. Oh, air saja mau bangun, membantu orang yang memusuhi Islam. Ini bagaimana Anda ini? Air saja enggak bisa minum air tetangga. Biarpun saya enggak tahu tetangga kan ada pabrik air ini. Saya enggak kenal tetangga yang pabrik air besar ini. Saya enggak pernah kenal dia, orangnya gimana. Cuma saya kenal dia adalah seorang haji, seorang muslim, mukmin. Insyaallah seorang mukmin akan mengalir hartanya juga untuk orang mukmin. Saya enggak kenal dia, tapi saya tetap dukung beli produk saudara dan tetangga. Dan ini diterapkan oleh kelompok-kelompok selain umat Islam. Selain umat Islam menerapkan ini semuanya. Jadi mengutamakan grupnya sendiri agar sejahtera dulu. Kalau menolong nanti. Jadi ini diterapkan oleh kelompok-kelompok di luar Islam. Hanya umat Islam saja ini, Masya Allah, enggak punya pendirian. Semoga Allah menguatkan iman kita. Baik, itu saja. Dua hal, jangan lupa. Dua hal. Karena mau tidak mau. Setelah beli, sedekah. Kemudian setelah itu Anda harus milah produk. Apa yang harus aku minum, apa yang harus aku makan. Banyak bertanya, ini produk siapa? Kalau kehalalan zatnya memang halal, tapi siapa yang buat ini? Ingat, produk di luar Islam ada tiga, jangan lupa. Yang pertama, kita boleh mengambil, bahkan wajib, adalah untuk bertahan dalam peperangan. Boleh memiliki senjata dari mereka, untuk memerangi mereka, untuk mempertahankan kekuatan kita, apa keamanan kita. Yang kedua adalah untuk bersaing dalam sebuah percaturan, dalam kiprah dunia ini. Seperti adalah alat-alat elektronik, kamera segala macam ini. Kameranya burem enggak? Atau alat-alat berat untuk bangunan. Yang ketiga adalah yang kita tidak boleh mengambil dari mereka. Apa itu? Yang saudara kita juga membuatnya. Yang saudara kita juga membuatnya, bahkan mungkin kualitasnya juga lebih bagus. Sabun, air, permen, keropok. Masa ada bisa buat keropok, Bu? Terlaluan. Itu harus Anda punya himmah, hirah, cemburu. Ini saja yang perlu kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Ada yang meninggal dari jamaah umrah? Si Muhyiddin, semoga Allah yang hidup panjang umur, sehat afiat dalam taat. Yang sakit disembuhkan. Sehat semakin sehat. Al-Fatihah. Pengumuman sangat khusus. Pembangunan pesantren yang ada di Pancalang, karena di sini sudah mulai padat. Sini padat. Kami hanya akan mengizinkan anak tinggal di pondok pusat ini hanya 2.000 santri. Hanya 2.000 santri untuk tinggal di sini. Dan pendaftaran tahun depan sudah enggak cukup untuk 2.000 santri di sini. Maka dari itu Pancalang ada tanah, itu sudah mau dibangun insya Allah tahun ini Pancalang. Karena tanahnya luas, akan kita buat yang nyaman, mungkin semacam saung-saung. Bolehlah satu orang bisa ngambil saung harga berapa puluh juta, saung yang cantik-cantik begitu. Mungkin tahun depan kita perkirakan untuk menampung 500 dulu, 500 siswa. Makanya kalau bisa dalam setahun ini sudah ada pembangunan untuk 500 siswa yang ada di Pancalang. Tanahnya luas, banyak kebun mangganya. Nah, itu kemudian juga kita membeli tanah di samping Pancalang, karena dulu tanah di sini sama tanah Pancalang yang di sini belum sempat gul. Kemudian tanah di Pancalang, lah ini tanah di Pancalang ini sekarang kita sambil pengen membangun, rupanya tanah tambahannya itu belum selesai sampai hari ini. Tidak tahu kurang berapa ratus juta. Semoga ada hamba Allah yang bisa membantu, yang dikirim oleh Allah untuk bisa menyelesaikan pembayaran tanah tersebut. Kurang, tidak tahu kurang 800 atau 900. Kemudian semoga Allah juga mengirim tanah di sebelah ini masih ada kosong untuk pembangunan. Yang kira-kira mencakup untuk 60 lokal lagi. 60 lokal lagi atau 80 lokal. Baru sempurna nanti pondok ini, 60 lokal di situ, tambah 60 lokal, selesai, enggak ada pembangunan di sini. Dan ditutup kalau pengembangan di tempat lain nanti. Karena kita tidak ingin berlebihan, hak main, anak-anak harus ada main. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan. Seperti Allah mengirim ahli surga sebelumnya. Pembangunan kan enak, kita enggak usah mikirin, terima kunci dan sebagainya, ada. Semoga Allah mengirim ahli surga yang mendengar suara kami saat ini, tiba-tiba datang lalu bertanya, tanah mana yang akan dibangun? Dari tanah yang bersih halal untuk jadi kendaraan beliau untuk menuju surga Allah. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk menyelesaikan pembangunan. Sekaligus penyelesaian tanah yang ada di Pancalang. Pancalang itu 6 kilo dari sini, lurus. Tidak belok-belok. Belokannya dua, kiri kanan aja. Ya lurus, memang lurus, tidak belok-belok betul. Jadi langsung belok kiri nanti. InsyaAllah ya. Ini saja mohon para jamaah-jamaah ahli-ahli ikhlas untuk Anda memanjatkan doa setiap malam. Dengan doa ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa membantu pembangunan pondok pesantren. Terus doakan setiap malam. Dan juga ini yang kecil ya, yang receh, yang kecil-kecil, pengadaan kenopi parkir untuk di sini agar parkirnya nyaman, mobil pondok itu biar terawat. Sekaligus kalau pengajian bisa digunakan untuk ibu-ibu duduk di sana. Kurang lebih 70 juta. Kemudian parkir kendaraan jamaah di ujung sana kurang lebihnya 100 juta. Semoga ada orang yang beresin itu semuanya. Gedung, TV, dan radio semoga juga mudah segera untuk diwujudkan. Setelah TV, AB TV punya rakitel mobil, ini ada yang pengen. Dari dapur, mobil dapur, dapur belum punya mobil. Kalau mobil dapur yang penting gede, enak gitu saja deh. Yang penting barang-barang bisa segala macam masuk. Yang penting enggak cepat ke bengkel lah. Dapur itu kan ada sayur masuk, ayam masuk, ini masuk. Dapur tuh kasihan, sampai hari ini mobil dapur belum ada. Jadi ibu kalau pengen tahu, tolong disyuting dah anak-anak yang belanja itu yang lucu begitu, pakai macam-macam kiri tangan, depannya begini. Difotolah itu biar tahu ibu-ibu, biar bisa strenyuh. Bapak-bapak, ini ada yang belanja begitulah. Dengan motor sendiri, Masya Allah, bolak-balik. Mobil dapur perlu, dan juga mobil radioku. Radioku, kita juga pengen ada mobil khusus radioku, supaya semuanya punya tanggung jawab dengan definisinya masing-masing. Ini saja, semoga Allah mudahkan kita untuk berjuang di jalan Allah dan Rasulnya. Pengumuman konvoi siar doa bersama menyambut tahun baru Hijriah, yaitu 29 Dzulhijjah, 20 September, hari Rabu besok, Rabu depan. Roda 2 dan roda 4, dimulai dari LBD Al-Bajah menuju Balai Kota. Balai Kota menuju Masjid Raya. Kemudian kegiatan donor darah hari ini, bagi siapapun yang mungkin untuk didonor, untuk mendonorkan darah, untuk bisa menolong saudara-saudara yang lain, Anda bisa kiri kanan ada donor darah. Silahkan. Kemudian juga Reuni Akbar hari ini, Reuni Akbar umroh yang sudah bisa, yang belum umroh semoga bisa segera umroh. Mudahkan Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna. Wakrimna wala tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami ya Allah dengan cinta-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang Kau cintai. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab Engkau murkai ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab ya Allah, hal yang Engkau benci ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang mulia di dalam perkumpulan yang mulia, dan kami mohon jaga perkumpulan kami ini ya Allah. Jadikan ini perkumpulan di dunia dan perkumpulan nanti di akhirat di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami di dalam bayar hutang-hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampaikan kami kepada Haramain, sampaikan kami kepada rumah-Mu ya Allah, Makkah ya Allah, Baitul Haram ya Allah, dan sampaikan kami kepada Madinah untuk bisa ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad, ziarah masjid kekasih-Mu Nabi Muhammad, ziarah kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat ya Allah, yang pernah sampai ke sana ya Allah, yang pernah kunjung ke Makkah dan Madinah ya Allah. Mudahkan mereka untuk mengulang keindahan untuk berziarah kepada rumah-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga kami dan anak-anak kami semua. Anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Anak-anak ahli surga, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan para santri yang belajar bersama kami, berikan kepada mereka segala kebaikan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Orang tua mereka, para wali santri ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan rizki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari segala sebab kehinaan, jauhkan kami dari riba ya Allah. Dan kami mohon, siapapun yang hari ini masih berurusan dengan riba ya Allah, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Jangan Kau hukum karena mereka masih berurusan dengan riba. Ampuni mereka dan berikan kesadaran dan hijrahkan mereka dari riba ya Allah ke tempat yang mulia ya Allah. Ke tempat yang mulia ya Allah, jauhkan kami dari riba, entaskan kami dari riba. Dan kami mohon, siapapun yang hari ini masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa mereka sebelum Kau hijrahkan dan Kau ampuni. Jangan sampai mereka mati dalam keadaan bermaksiat masih berurusan dengan riba ya Allah. Sungguh kami tidak rela dengan mereka ya Allah, jika mereka Kau cabut nyawa mereka dalam keadaan mereka maksiat riba. Kami mohon, entaskan dari riba, entaskan dari riba, entaskan dari riba, ampuni mereka ya Allah. Sebesar apapun urusan mereka dengan riba, Engkau Maha Agung untuk mengangkat mereka, bagi-Mu mudah untuk mengentaskan mereka dari riba ya Allah. Ya Allah, ya Allah, debu-debu riba ya Allah yang kami hirup saat ini ya Allah, kadang kami mau tidak mau harus berurusan dengan riba. Kami mohon ya Allah, jangan sampai kami melakukan itu semua dengan keridhaan ya Allah. Jadikan kami semakin benci kepada riba ya Allah, sehingga di saat kami harus berurusan dengan riba, kami bisa menyesali itu semua ya Allah. Kami menyesal dan ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan. Maka kami mohon, siapapun di antara kami yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau siksa ya Allah. Bencikan kami semua kepada zina dan buka pintu halal untuk kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, jauhkan kami dari menggunjing saudara-saudari kami ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing dan mengumpat siapapun ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir di sini atau mendengar dan menyaksikan acara ini, ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, kami mohon ganti ya Allah dengan kebahagiaan di dalam hatinya, ganti dengan kemuliaan, ganti dengan kemuliaan ya Allah. Sungguh kami tidak sengaja menyakiti mereka, itu karena lidah kami dari kami yang lemah ini ya Allah. Ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan ketulusan kepada semua yang telah berjuang bersama kami. Ya mereka yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah.